عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أن جدامة بنت وهب الأسدية أن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال أن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدالي. Ini hadis yang pertama menjelaskan tentang bahagian pertama dari bunyi bab, yaitu tentang hukum ghilah atau ghailah. Hadis ini termasuk sebuah keistimewaan dalam sanadnya, yaitu hadis ini diriwayatkan dari dua orang sahabat, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi, meriwayatkan dari sahabat wanita yang lain, yaitu Judamah binti Wahab. Judamah pakai dal. Judamah binti Wahab al-Asadiyah. Kenapa saya tekankan pakai dal tadi? Karena memang di sini juga terjadi perbedaan dalam menyebutkan nama ini dari dua orang guru Imam Muslim. Gurunya yang pertama Khalaf ibnu Hisham. Ini guru Imam Muslim yang pertama, Khalaf ibnu Hisham. Ini di samping beliau ini adalah seorang ulama hadis. Dia juga termasuk salah seorang qari dari qari Al-Qur'an yang membawakan bacaan-bacaan kepada kita, kepada kaum muslimin. Khalaf Ibnu Hisham ini juga sebagai seorang qari, di samping dia adalah seorang ulama hadis bagaimana di sini. Itu guru Imam Muslim yang pertama, dan Khalaf Ibnu Hisham ini gurunya dia adalah Imam Malik. Malik ibn Anas itu Imam Malik. Dan Imam Malik bukan hanya sekadar ulama fikih, tetapi dia juga seorang ulama hadis, pengumpul hadis, dan bahkan dia punya buku khusus tentang hadis yang dikenal dengan Muwatta. Ini kitab hadis, kitab di antara kitab yang pertama dari kitab hadis yang sampai sekarang masih ada. Muwatta Imam Malik itu kumpulan-kumpulan hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Ya. Dan ada pelajaran penting dalam kitab Muwatta Imam Malik ini, karena memang dia adalah kitab-kitab hadis yang pertama-tama. Lalu ketika para penuntut ilmu benar-benar mendapatkan manfaat yang besar dari kitab ini, sehingga mereka minat para penuntut ilmu kepada kitab Muwatta ini sangat besar. Melihat banyaknya minat orang terhadap kumpulan hadis yang seperti ini, maka ada ulama-ulama yang juga ulama hadis yang lain yang juga punya banyak hadis, meniru apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Ya, melihat begitu besarnya minat para penuntut ilmu terhadap kitab Muwatta, daripada mereka mencari kesana kemari, kini sudah ada di hadapan mereka, maka banyak pula orang-orang yang melakukan hal yang sama, mengumpulkan hadis dalam bentuk karya tulis yang mereka juga berikan nama dengan Muwatta, ya, yang diberi juga nama dengan Muwatta, sehingga ada juga para penuntut ilmu yang mengambil manfaat dari dia. Murid Imam Malik suatu hari datang kepada Imam Malik. Apa katanya? Wahai Imam, sesungguhnya sudah bermunculan muwatta tandingan. Ya. Sudah bermunculan di tengah-tengah para penuntut ilmu muwatta yang lain yang penulisnya bukan engkau. Lalu Imam Malik mengeluarkan sebuah ucapan, kana lillahi baqa. Apa yang dilakukan karena Allah, apa yang dilakukan karena mengharapkan semata-mata pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, maka dia pasti abadi. pasti akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu belum jelas, belum tampak makna dari ungkapan itu, tetapi sekarang ini, jangankan sekarang, beberapa ratusan tahun yang lalu sudah nampak perbedaan oleh para ulama, sudah nampak makna dari ungkapan tersebut, yaitu ketika muwatta' tandingan itu hilang ditelan oleh waktu, tidak tahu kemana rimbanya. Sementara muwatta' Imam Malik terus semakin banyak para penuntut ilmu mengambil manfaat dan faedah darinya sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Ya, bayangkan muwatta' Imam Malik ini itu memunculkan ulama-ulama besar, memunculkan ulama-ulama besar, dan bahkan perhatian para ulama-ulama jauh setelah beliau meninggal kepada muwatta ini sangat besar. Ada salah seorang ulama dari negeri Eropa sana, yaitu dari Andalusia. Yaitu Ibnu Abdul Barr Al-Andalusi. Ini dari mazhab Imam Malik. Dia memiliki mengeluarkan dua buah karya tulis yang besar, yang berjilid-jilid, untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kitab Muwatta ini. Ya, jadi dia karyanya itu adalah sebagai hasil dari Muwatta. Itu pelajaran-pelajaran tentang perawi-perawi hadis, tentang fikih-fikih sunnah, fikih-fikih hadis. Kemudian dia keluarkan dua karya tulis. Yang pertama namanya Tamhid. Ya, Tamhid. Ini tentang hadis, tentang ilmu hadis. Kemudian yang kedua, kitab yang jauh lebih besar dari yang Tamhid ini adalah Al-Istidkar namanya. Ya. Al-Istidkar, dan ini dua kitab besar yang sangat diminati oleh para penuntut-penuntut ilmu agama. Dan ini jauh setelah zaman Imam Malik. Dan bahkan Muwatta Imam Malik itu sampai sekarang masih dihafal oleh orang sebagaimana orang menghafal hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini pelajaran tentang Muwatta Imam Malik, bahwasanya sesuatu itu bila mana dilakukan karena ikhlas, maka dia pasti akan selalu ada, selalu dimanfaatkan oleh manusia, selalu memberikan keberkahan dimanapun, kapanpun, karena senantiasa dipelihara oleh Allah. Allah mengetahui betapa tulusnya niat pelakunya, maka Allah akan investasikan dia. Walaupun untuk masa Imam Malik tidak seberapa orang, tetapi dibandingkan sekarang, semua negeri Islam mengambil manfaat dari kitab Muwatta Imam Malik. Kembali kita kepada riwayat ini, Khalaf Ibnu Hisham, gurunya adalah Imam Malik. Kemudian guru Imam Muslim yang kedua setelah Khalaf Ibnu Hisham ini adalah Yahya Ibn Yahya. Ya, Yahya Ibn Yahya. Khalaf Ibnu Hisham dengan Yahya Ibn Yahya ini berbeda dalam menyebutkan nama yang tadi, Judamah binti Wahab Al-Asadiyah. Khalaf Ibnu Hisham pakai dal, Judamah. Sementara Yahya ibn Yahya pakai dal, Judama. Kalau sekarang ketika kita dapatkan dan kita baca sekarang, kita tidak akan perlu ragu karena memang sudah ada titik-titiknya. Kalau dahulu huruf Arab ini tidak ada titiknya. Jadi mereka mendapatkan nama itu dari pendengaran. Bagaimana dia mendapatkan dari gurunya? Kemungkinan terjadi kekurangan, kurang dengar, atau suara gurunya kurang jelas sehingga dia mendengar dal menjadi dal. Ya. Menjadi dal. Karena hampir sama. Apalagi kalau lihat tulisannya, karena tidak ada perbedaan titik. Kalau tulisan awalnya itu tetap sama. Huruf dal dengan dal bentuknya sama. Yang membedakan apa? Titik, setelah ada titik. Antara sin, shin, yang membedakan titik setelah ada titik. Sebelum ada titik, tidak ada yang bisa membedakannya. Kecuali istima, kecuali mendengar. Makanya bahasa Arab itu awalnya mendengar. Ilmu bahasa Arab itu pertama kali mendengar. Makanya seorang pakar ilmu bahasa Arab yang sampai sekarang masih diidolakan oleh semua kaum muslimin, yaitu Sibawai. Ini orang, bukan orang Arab ini. si Bawaih ini bukan orang Arab, dan dia ulama bahasa Arab yang semua kaum muslimin yang belajar bahasa Arab mengambil manfaat dari ilmunya. Ini pakar-pakar bahasa Arab yang pertama yang muncul. Si Bawaihi ini belajar bahasa Arab dari bergaul dengan orang Arab asli. Dia pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok yang lisan orang di situ belum bercampur dengan lisan-lisan orang lain. Kalau di kota sudah dituju oleh orang banyak dari berbagai daerah, bahasa situ sudah bercampur baur. Bahasa Minang di Pekanbaru ini sudah bercampur baur. Bahasa Jawa pun sudah bercampur baur. Bahasa Sunda pun sudah berbaur dengan bahasa yang lain. Tetapi kalau masih di kampung yang di kampung-kampung dahulunya, kalau sekarang hampir sama saja. Dahulunya bahasa Arab itu yang ke kampung-kampungnya itu masih murni, masih bersih, belum ada bahasa lain yang mencampurinya. Makanya Imam Sibawai ini pergi ke sana dan bergaul dengan mereka, hidup di sana, mengambil bahasa-bahasa mereka dari mendengar. Dari mendengar. Makanya kata-kata judama, dari menjadi judama, itu tentu akan pasti kita menerimanya sampai terjadi perbedaan seperti itu. Sementara nama yang kita dengar saja tidak sekian banyak kita salah dalam menyebut nama. Yang Pak Zaiful Zuhri yang kita kenal itu dulu saya mengenalnya dengan Saiful Zuhri, pakai S bukan Zai, bukan Z. Ternyata namanya Zaifu, ya, bukan Zai. Ya. Nah sekarang juga orang di sini yang dahulu saya mendengar, sampai sekarang masih mendengar saya orang memanggilnya Anjar. Kalau saya lihat dari tulisan namanya Ajar, ya, ya. A D J A R, tapi dipanggil oleh orang Anjar, ya, Pak Anjar, Pak Anjar. Dan kita kenal di sini, tapi ketika pendengaran mendengar nama itu kan pasti akan keliru. Tapi kalau kita lihat tulisan akan berbeda. Hasilnya sekarang nampak oleh kita judama dengan judama. Dahulu hanya sekedar mendengar, terjadi perbedaan. Dan ketika itu kalaupun dituliskan, karena tidak ada beda antara dal dengan zal. Maka sekarang dua guru Imam Muslim antara Khalaf Ibn Hisham dengan Yahya Ibn Yahya, ya, dengan Yahya Ibn Yahya itu berbeda dalam menyebutkan nama sahabat wanita ini. Yang satu mengatakan judama, yang satu mengatakan judama. Imam Muslim justru mentarjih pakai dal. Di sini dia ujungnya, di ujung riwayat ini dia mengatakan wassahihu maqala maqalahu Yahya mentasih, yang pakai dal yaitu perkataan khalaf, ya, khalaf. Wa amma khalafun faqala an judama al-asadiyah. Lah dia yang mentarjih yang pakai dal, ya. Maaf, dia mentarjih yang pakai dal. Khalaf Ibnu Hisham pakai dal judama, lalu Yahya gurunya yang lain pakai dal, lalu dia mengatakan wassahih, yang benarnya maqalahu Yahya biddal, yaitu judama. Ini sedikit ilmu tentang perawi hadis. Tentang judama atau judama ini, Ibn Wahab Al-Asadiyah ini wanita, dan muridnya dalam sanad ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Makanya di sini sahabat meriwayatkan dari sahabat. Sahabat meriwayatkan dari sahabat, ini termasuk keistimewaan sanad ini. Makanya di para ulama, begitu juga Imam Nawawi, seringkali menyebutkan manfaat ini dalam syarahnya. Ketika dia bertemu, walaupun di sini tidak disebutkan, dari sanad yang lain disebutkan bahwasanya di antara keistimewaan sanad ini adalah sahabat meriwayatkan dari sahabat. Ini kemuliaan. Ya, dua orang sahabat yang berhubungan di sana menjadi guru dan murid. Judamah atau judamah ini bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata judamah atau judamah, laqad hamamtu an anha anil ghina, saya hampir-hampir melarang perbuatan ghina, hampir-hampir melarang perbuatan ghilah. Ya. Nabi SAW mengatakan laqad hamamtu an anha anil ghilah. Ini menunjukkan bahwa ini masalah ijtihad dari Nabi SAW. Dia melarang dari melakukan ghilah, yaitu menggauli istri yang sedang menyusui, hampir-hampir dilarang oleh Nabi. Lalu hatta dzakartu anna ar-ruma wa farisa yasna'una dzalika fala yadurru auladahum. Sampai aku mengetahui atau mendapatkan maklumat bahwasanya perbuatan ghila ini merupakan kebiasaan orang-orang Romawi dan Persia, dan tidak diketahui satu kasus pun dari perbuatan tersebut yang akibatnya buruk pada anak, ya. Yang mengakibatkan buruk pada anak. Karena yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah efek dari perbuatan tersebut. Bila mana seorang istri yang sedang menyusui digauli, ya, berhubungan jima dengannya, maka akan berpengaruh kepada anak yang disusuinya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ternyata dari faktor kebiasaan, maka ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Makanya ilmu pengobatan ini semuanya kembali kepada hal ini, kembali kepada faktor uji coba. Makanya sekarang untuk obat itu sendiri kan faktor uji coba, dikumpulkan sekian banyak orang, ketika tidak memberikan pengaruh, maka ini tidak bisa dijadikan obat. Begitu juga penyakit, bila mana satu orang dari jenis makanan yang terpengaruh olehnya, dan bukan dua orang, bukan tiga orang, berarti juga menyatakan bahwasanya makanan ini bukanlah makanan yang berbahaya. Tetapi Nabi SAW mengambil kesimpulan dari dua umat yang besar, dua negara yang besar, yaitu Romawi dan Persia. Mereka ternyata biasa melakukan hubungan badan dengan istri-istri mereka ketika istri mereka menyusui, dan ternyata tidak memberikan efek apa-apa kepada anak. Lalu Nabi SAW jadi tidak melarang. Awalnya ingin untuk melarang karena mengkhawatirkan itu, ternyata secara fakta tidak berpengaruh apa-apa. Akhirnya Nabi SAW membolehkan. Makanya di situ disimpulkan dalam bunyi bab boleh, ya, boleh melakukan hubungan ghilah, yaitu berhubungan menggauli istri yang sedang menyusui. Nah, bisa saja. Sebagaimana Aisyah mendapatkan hadis dari sahabat laki-laki. Ya. Jadi bukan masalah khusus hubungan badan, ya, berhubungan badan. Tapi ini Nabi SAW berhubungan menyatakan tentang perkara-perkara itu hanya sebatas faedah, ya. Bila mana ada hubungan privasi, maka lebih banyak diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Tetapi bukan tidak ada hal-hal yang berhubungan itu, yang berhubungan dengan kewanitaan, yang diriwayatkan oleh sahabat wanita yang lain. Malah dalam hukum istihadah, yaitu hukum wanita yang berpenyakit mengeluarkan darah yang bukan haid, itu juga diriwayatkan oleh sahabat wanita yang lain tentang bagaimana, ya, walaupun Aisyah juga yang ada di sana, tetapi kasusnya kasus perempuan yang lain, wanita yang lain. Memang kaidah secara umum itu bukan berarti ketika kaidah ini dibuat oleh ulama tidak ada sama sekali yang lain. Kalau seandainya itu memang kaidahnya dan kemungkinan ada yang lain, ini salah satu contoh pengecualiannya. Ini salah satu contoh pengecualiannya. Dan memang ini riwayatnya, Aisyah mendengarkan itu dari, ini menunjukkan bahwa Aisyah tidak cukup dengan apa yang ia dengar sendiri, tetapi dia juga mendapatkan dari sahabat wanita yang lain atau dari sahabat laki-laki yang lain. Dia juga mendapatkan dari Abu Hurairah, dia juga mendapatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Karena Aisyah tidak akan selamanya bersama Nabi. Tidak akan selamanya bersama Nabi. Dan mungkin kejadian ini kejadian yang lama. Kejadian yang sudah lama. Ya, mungkin juga di awal-awal di Madinah. Ya. Sehingga Aisyah tidak mengetahui kasusnya. Dan ia dapatkan dari Judamah binti Wahab Al-Asadiyah. Apalagi Judamah ini diriwayatkan bahwasanya dia adalah saudari seibu dari Ukasyah bin Mihsan, ya, saudari seibu, Judama binti Wahab al-Asadiyah, sementara Ukasa bin Mihsan, ayahnya Mihsan, sementara di sini ayahnya Wahab. Wahab. Jadi Ukasa punya saudara seibu yang dia adalah Judama ini. Saudara, berarti ada hubungan kedekatan, ada hubungan karena lamanya termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, maka dia kemungkinan mendapatkan hadis ini sebelum Aisyah berkecimpung dalam mendengar ilmu-ilmu dari Nabi SAW. Maka Aisyah karena ketamakannya terhadap ilmu, dia mencari-carinya. Apalagi berhubungan dengan itu yang ia tidak dengar, berhubungan dengan urusan suami istri yang tidak didengar oleh Aisyah, maka dia akan mencari agar lebih banyak apa yang ia dapatkan tentang masalah tersebut untuk disebarluaskan. Ini buktinya dia dapatkan dari Judamah, dan ternyata hadis itu bukan hanya sekedar pada Judamah. Kalau sekiranya hanya pada Judamah, kemungkinan hadis ini tidak sampai kepada kita. Ya, kemungkinan hadis ini tidak sampai kepada kita, tetapi karena dia sampai kepada Aisyah, maka Aisyah karena dia memiliki keinginan yang keras untuk menyebarkan ilmu dari Nabi, maka tersebarlah dan sampai kepada kita hadis ini. Hadis tentang bolehnya ya menggauli istri yang sedang menyusui. Bisa saja, bisa saja. Tetapi ini pengecualian dari kaidah. Bukan berarti kaidah itu kita ambil mentah dan tidak kita terima. Ya, pengecualian-pengecualian, karena memang ini adalah kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama setelah mereka mengumpulkan. Mengumpulkan ini hanya pendekatan saja, bukan sesuatu yang baku, sehingga bila mana nanti ada hal-hal yang tidak seirama dengan itu akhirnya ditolak. Nah, ya, banyak pengecualian-pengecualian yang keluar dari kaidah-kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama, karena kaidah itu diambil dari apa yang telah mereka kumpulkan dari hadis. Pada umumnya seperti itu. Ya, apabila berbicara tentang hubungan suami istri, tentu lebih banyak yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Ya. Yang sekarang ini kan hubungan suami istri. Ketika seorang istri suami menggauli istrinya yang sedang menyusui, pasti yang akan lebih tahu adalah istri-istrinya. Tetapi bisa saja hal ini merupakan hasil dari ketamakan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam mencari ilmu seputar itu. Bisa saja dia tidak tahu, karena keberadaannya dengan Nabi tentu juga sudah dibagi-bagi dengan istri-istrinya yang lain. Ya, tentu tidak akan selamanya Nabi bersamanya, dan dia yakin, saya yakin-yakinnya ada di sana hadis-hadis yang tidak ia ketahui seputar hubungan suami istri. Maka dia mencari dan dapatkan hadis ini dari Judamah ibn Wahab, binti Wahab al-Asadiyah. Kita baca hadis setelahnya. Hadis 3487. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ubaidullah bin Sa'id wa Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana al-Muqri' qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Abul Aswad an Urwah an Aisyah an Judamah binti Wahab ukhti Ukasha. Ya, Judamah binti Wahab ini adalah, di sini jelas dapat kita penjelasan yang baru bahwasanya beliau ini adalah saudari dari Ukasha yang mungkin sedikit masyhur, lebih masyhur daripada dia. Ukasa. Untuk terkadang orang yang tidak terkenal disandarkan kepada orang yang terkenal agar dia bisa dikenal. Ya. Oh, si fulan itu saudaranya si fulan. Si fulan itu adalah muridnya si fulan, agar lebih dikenal oleh orang banyak. Di sini karena Judamah ini sangat jarang terdengar namanya, maka Imam Muslim ingin memahamkan kepada orang beliau ini adalah saudara dari si fulan. Ya, saudari dari Ukasah bin Mihsan yang lebih masyhur daripada Judamah. Ukasah bin Mihsan masyhur kena hadis ia telah mendapatkan jaminan surga dari Nabi. Dia mendapatkan jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 70,000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, hadis 70,000 dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa melewati penghisaban dan tanpa merasakan siksa, tanpa merasakan kesulitan, langsung ke surga. Itu ada 70,000. Dan setelah selesai Nabi jelaskan orangnya, tegaklah Ukasha ini. Ya. Tegaklah Ukasha, dan ini kelebihan dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan saya salah satu dari 70,000 orang tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau termasuk salah satu dari mereka. Ini kelebihan, ini dia istimewa. Ini membuat dia dikenal oleh kaum muslimin. Orang di antara orang yang sudah dapat jaminan masuk surga tanpa melalui proses penghisaban. Seperti Ukasah bin Mihsan saja bisa mendapatkan itu. Dan kita yakin, saya yakin-yakinnya orang seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib tentu lebih utama. Tentu lebih utama. Ukasah bin Mihsan tidak akan seperti keimanan seperti Ali bin Abi Talib, seperti Uthman bin Affan, seperti Umar bin Khattab, seperti Abu Bakar Siddiq. Tetapi dia mendapatkan keistimewaan langsung secara resmi dari Nabi, bahwasanya dia masuk surga tanpa melalui proses penghisaban dan azab. Ini terkenal. Sementara Judamah tidak terkenal. Bahkan namanya saja berbeda, para ulama menyebutkan namanya. Maka Imam Muslim ingin mendekatkan kepada agar orang mengenalnya dengan menyebutkan nama saudaranya. Tetapi dia bukan saudara kandung, saudara seayah. Maaf, saudara seibu. Ayahnya berbeda, saudara seibu. Ukasah bin Mihsan, sementara dia adalah Judamah binti Wahab Al-Asadiyah. Tayyib, qalat hadartu Rasulullah SAW fi unasin wa huwa yaqul laqad ahamamtu an anha anil ghilah فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يدر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا الموؤودة سئلت. Ini sudah tergabung dua pembahasan yang ada dalam bab. Sementara yang pertama jelas Nabi SAW membolehkan melakukan ghila berdasarkan hadis Judamah tadi, sementara dengan alasan bahwasanya itu secara pengalaman, secara fakta itu tidaklah berpengaruh apa-apa kepada anak. Selama tidak memberikan pengaruh, maka ini dibenarkan dan dibolehkan. Kemudian di saat itu juga Judamah binti Wahab mendengar ada orang lain yang bertanya tentang azal, tentang hukum azal. Nabi SAW ketika itu menjawab, dzalikal wa'dul khafi. Itu adalah wa'ad yang tersembunyi. Wa'dun itu menguburkan anak, membunuh anak dalam hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bila apabila anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup ditanya, nanti di akhirat. Ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, lantaran dosa apa mereka dibunuh hidup-hidup. Kenapa mereka dikuburkan hidup-hidup? Kenapa dibunuh? Ini ditanya mereka nanti oleh Allah untuk menjerumuskan orang-orang tua mereka yang melakukan demikian. Nabi SAW ketika ditanya dengan tentang azal, dia menjawab itu adalah praktek wa'ad yang tersembunyi. Kalau praktek wa'dun yang nyata itu anak sudah lahir, ya, kemudian karena dia wanita lalu dikubur hidup-hidup. Ini bukan semua orang Arab melakukan ini, tetapi sebagian kabilah, sebagian suku yang memang sangat ekstrim dan sangat tidak suka dengan perempuan. Ya, sangat tidak suka dengan perempuan. Ada riwayat tentang tentang Umar di sini, para ulama mempertanyakannya. Ya, mempertanyakan tentang riwayat cerita Umar bin Khattab melakukan itu. Ya, padahal dikenal Bani Asad, karena dia dari Bani Asad. Dikenal bahwasanya Bani Asad ini tidak melakukan itu. Tidak ada praktek itu di kabilah tersebut. Ada sebagian kabilah yang memang diceritakan oleh Allah, dan bahkan di sini Al-Qur'an diturunkan untuk itu, wa idzal mau'udatu su'ilat, bila mana anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, lantaran kesalahan apa mereka dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Menunjukkan ada kejadian itu, tetapi bukan menyeluruh kepada seluruh kabilah di bangsa Arab. Intinya bila mana ada wanita anak lahir, anak perempuan melahir, maka wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minan nasi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab. Ini dalam ayat lain Allah ceritakan itu, mereka ketika diberitahukan tentang anak mereka yang lahir adalah perempuan, maka hitam wajah mereka karena kekecewaan. Min su'i ma busyira bihi. Lalu mereka berpikir, apakah saya akan tetap memeliharanya di dalam kehinaan, ketercelaan, dicela, dihina, aib besar bila punya anak perempuan, atau saya bunuh dia. Akhirnya ada di antara mereka yang membunuhnya dengan cara yang tadi. Ini adalah wa'dul zahir, yaitu mengubur anak-anak yang nyata dilihat anak itu sudah ada, kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur yang ditimbun hidup-hidup. Ini praktek yang wa'dul al-zahir. Sementara azal tersebut adalah wa'dul khafi, yaitu praktek wa'ad tetapi tersembunyi, tidak ada yang tahu, dan anaknya pun belum ada. Anaknya belum ada, seharusnya ada anak, tetapi dikubur anak-anak itu walaupun dia belum ada. Ini sedikit makna larangan masuk di situ. Tetapi kita bila mana kita gabungkan dengan satu bab yang banyak hadisnya di sana, maka para ulama akan menyimpulkan. Makanya kalau digabungkan tentu pemahamannya berbeda. Di sana membolehkan, di sini melarang. Jangan sampai pula kita menilai, oh ini terjadi kontradiksi dalam agama. Tidak. Tetapi kapan dibolehkan dan kapan dicela. Seperti dalam hadis ini, dzalikal wa'dul khafi, itu adalah praktek penguburan anak hidup secara tersembunyi. Ya. Dan ini lebih kepada apa? Bukan kepada azal ini. Lebih kepada aborsi. Ya. Kalau yang wa'dul khafi itu, ini adalah aborsi. Dia sudah ada dalam kandungannya, sudah utuh menjadi manusia, sudah 2 bulan, sudah 1 bulan setengah, atau sudah 3 bulan kemudian diaborsi. Ini wa'dul khafi. Ini yang lebih masuk kepada makna wa'dul khafi, penguburan hidup-hidup secara tersembunyi. Sementara azal ada dalam hadis-hadis yang lain yang membolehkan, dan bahkan Nabi menganjurkan, ya, menganjurkan. Ketika ada seseorang yang mengkhawatirkan istrinya hamil, dia menggaulinya ketika menyusui dalam hal yang bolehnya, nanti dia khawatir hamil, maka dia lakukan azal. Maka dia, Nabi mengatakan, dia mengkhawatir itu, lalu Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak lakukan azal? Akhirnya ada nampak pertentangan, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya itu boleh tetapi tidak mutlak. Bolehnya itu berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang globalnya telah kita sampaikan, penanaman keyakinan juga kepada takdir itu hanya sebatas ikhtiar, jangan sampai kita bersandar kepadanya. Kemudian yang kedua, harus ada kesepakatan, harus ada praktek untuk memberikan kepuasan kepada sang istri, pasangan, dan seterusnya. Ini hadis yang kedua. Di situ ada dua hukum. Hukum yang pertama tentang bolehnya menggauli istri sedang menyusui, dan yang kedua makruhnya, ya, makruhnya melakukan azal. Kemudian kita baca hadis dua hadis setelahnya, 3489 hadis terakhir di bawah bab ini. 3488 halaman 129 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Yahya ibnu Ishaq qala haddatsana Yahya ibnu Ayyub an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal al-Qurashi an Urwatha an Aisyata an Judamata binti Wahb al-Asadiyyah annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara bimithli hadis Sa'id ibn Abi Ayyub في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. Ini hadisnya sama dengan hadis yang tadi tentang dua perkara, tentang hukum al-ghail atau ghil atau ghial. Jadi ada beberapa lafaz, ghailun, ghilun, ghialun, maknanya sama. Ya, lafaz hadisnya ada 3, ghailun, ghilun, ghialun. Maknanya adalah berhubungan menggauli istri yang sedang menyusui. Sementara permasalahan yang kedua yang ada juga dalam hadis ini adalah permasalahan azal, yaitu mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri ketika berhubungan badan karena tidak menginginkan keturunan. Ya, karena tidak berupaya untuk tidak menginginkan keturunan, penjagaan keturunan. Kalau tujuannya adalah untuk ini juga termasuk rincian para ulama, kalau tujuannya adalah untuk menghentikan keturunan, maka ini diharamkan. memutuskan saya sudah cukup dan tidak akan melakukan lagi, cukup anak dua saja, ini haram, azalnya haram. Ya, tetapi kalau untuk melihat kondisi istri yang mungkin bila mana anak terlalu rapat kesulitan, dan itu tidak ada unsur ekonomi, tidak ada faktor ekonomi, karena setiap anak yang lahir membawa rezekinya sendiri, bukan karena faktor ekonomi. Kalau seandainya itu disebabkan oleh faktor ekonomi, maka ini juga termasuk yang diharamkan. Makanya Allah ketika mengharamkan membunuh anak, melakukan pembunuhan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ini jelas-jelas diharamkan. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Ya, masalah faktor ekonomi ini haram. Ini juga termasuk rincian dari tadi, persyaratan dari tadi. Boleh kita melakukannya, tetapi bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor menutup dan menghentikan keturunan, tetapi hanya sekedar menjarakkan karena mungkin kondisi istri bila mana terlalu rapat, dia akan kesibukan dan dia akan kewalahan dan akan menyulitkan dia untuk maksimal memberikan perhatian kepada salah satu anaknya atau kepada anak-anaknya, maka dilakukanlah upaya penjarangan ini. Di sini para ulama boleh para ulama baru membolehkan. Jadi ketentuan dan ketentuan serta persyaratannya sangat ketat. Kalau seandainya itu tidak dipedulikan atau tidak diindahkan, maka masuk paling kurang minimalnya adalah makruh dan bahkan bisa saja menjadi haram. Hadis yang terakhir 3489, Imam Muslim mengatakan, haddathani Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Zuhair bin Harbin wal lafdhu li bin Numair qala haddathana Abdullah bin Yazid al-Maqburi qala haddathana Haywa qala haddathani Ayyash ibn Abbas anna Aba an-Nadhr haddathahu an Amir bin Sa'd anna Usamah bin Zaid akhbara walidahu Sa'd bin Abi Waqqas anna rajulan radiyallahu ta'ala anhum أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك قال فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم قال وقال زهير في روايته إن كان كذلك فلا ضار ذلك فارس ولا الروم. Ini penegasan lagi tentang masalah hukum ghail atau hukum ghil atau hukum ghial, tetapi bukan lagi dari hadis Judama, tetapi dari hadis siapa? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, ia mengabarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang lebih tua dari dia. Ini juga kelebihan riwayat ini. Usamah Ibn Zaid tentu tidak akan seumur dengan Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga dan dia minas sabiqin al-awwalin. Sementara Usamah adalah anak dari Zaid bin Haritha, anak mantan anak angkat Nabi. Dia ketika Nabi sebelum meninggal itu baru berumur 18 tahun. Karena dia yang diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan perang besar memerangi Romawi. Ya, memerangi Romawi. Dia yang diangkat oleh Nabi, Usamah bin Zaid ini. Padahal umurnya ketika itu masih 18 tahun. Bawahannya para sahabat yang sudah tua-tua. Di sini buktinya. Dia menyampaikan hadis kepada orang yang lebih tua. Ini juga keluar dari kaidah. Kaidah umumnya bahwasanya yang lebih tua mengabarkan kepada yang lebih muda. Di sini justru yang lebih muda mengabarkan yang kepada yang lebih tua, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, orang tua dari Amir ibn Sa'ad. Amir ibn Sa'ad adalah anak dari Sa'ad ibn Waqqas. Apa yang dikabarkan oleh Usamah kepada Sa'ad? Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, ja'a ila Nabi SAW, pernah datang menjumpai Nabi, memberikan kabar kepada Nabi, inni a'zilu an imra'ati, sesungguhnya saya melakukan azal kepada istri saya. Ya, saya melakukan azal untuk istri saya. Faqala lahu Rasulullah sallam, "Lima taf'alu dzalika?" Ya, "Lima taf'alu dzalika?" Lalu dia mengatakan, "Kenapa engkau lakukan azal ketika kamu berhubungan dengan istrimu?" Faqala rajul, orang ini menjawab, ushfiqu ana walidiha au ana auladiha. Saya khawatir berdampak buruk kepada anak yang disusuinya, ya, anak yang disusui kepada anak-anaknya. Ini kalau digabungkan dengan masalah dengan jawaban nanti, maka dia melakukan azal ketika istrinya sedang menyusui. Dia berhubungan juga, tetapi dia lakukan azal karena kalau seandainya dia tidak azal, maka dia istrinya akan hamil pula sementara dia sedang menyusui. Ini alasannya. Saya khawatir akan berdampak buruk kepada anaknya atau kepada anak-anaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kana dzalika dharran dharra Faris wa Rum." Kalau itu mempengaruhi keturunan, maka akan berpengaruh pada orang Persia dan orang Romawi. Ya, akan berdampak buruk pada orang Persia dan orang Romawi karena mereka melakukannya. Jadi azal di sini maksudnya adalah ghail tersebut berhubungan badan dengan istri yang sedang menyusui. Karena masalah itu yang diambil oleh Nabi dari orang Romawi. Faktanya bahwasanya mereka melakukan berhubungan badan dengan istri mereka yang sedang menyusui dan ternyata tidak berpengaruh apa-apa kepada anak-anak mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan sahabat tadi untuk tetap lakukan dan jangan lakukan azal. Jangan lakukan azal, artinya tetap lakukan itu karena memang tidak berpengaruh apa-apa kepada anak yang sedang disusui oleh istrimu itu. Jadi ini hadis yang terakhir yang kita pahami bahwasanya ia mengarahkan kepada bolehnya melakukan atau menggauli istri yang sedang menyusui dan tidak ada tidak perlu dikhawatirkan apa-apa sebagaimana awalnya dikhawatirkan oleh Nabi SAW, tetapi ketika melihat fakta yang terjadi pada umat, dua umat yang besar yaitu Romawi dan Persia, maka dia membolehkan untuk melakukan hal tersebut. Kalau sekiranya wanita yang sedang menyusui tidak boleh digauli, maka miskin nih suami-suaminya menyusui 2 tahun, ya. Kalau seperti ini maka para suami mencari istri yang lain, ya. Tetapi itu ternyata tidak ada dampaknya dan ini mungkin alasan juga orang istri, silakan berhubungan karena saya masih siap dan tidak ada dampak apa-apa, tidak perlu kamu cari istri yang lain kepada suaminya. Intinya bab ini adalah bab yang terakhir, bab yang ke-24, membawa dua permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi jawabannya di sini jelas bahwasanya yang pertama bolehnya melakukan ghilah dan yang kedua azal, yaitu membuang sperma di luar kemaluan wanita istri dengan mengkhawatirkan menghindari untuk tidak membuahkan agar tidak membuahi. Ini juga hukumnya boleh tetapi berdasarkan beberapa harus dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh ulama, karena bisa saja mengarah kepada makruh paling minimal atau mengarah kepada yang haram bila mana memang tujuannya untuk menghentikan keturunan. Itu saja hari ini kita selesaikan bab tentang kitab nikah, atau kita selesaikan kitab nikah pada tanggal berapa? Ya, bahasa apa? 10 Agustus ya? 10 Agustus. 2017. 16. Ya, nanti kita buat 16 atau 17. Dikumpulkan dua perkataannya. Ya, Zulqa'dah. Bahas 38 Hijriah. Insyaallah besok kita masuk ke kitab yang baru yaitu kitab Ar-Radha, persusuan. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.